السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni', yang sampai pembahasan tentang permasalahan sharaf. Sharaf adalah mubadalatu naqdin bin naqdin. Mubadalatu naqdi bin naqdi. Tukar menukar uang dengan uang. Di masa Rasulullah SAW diutus, yang menjadi mata uang di waktu itu adalah emas dan perak. Maka Rasulullah SAW telah memberikan kaidah penjelasan dan aturan dalam tukar menukar ini, di mana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Shamit, sahihkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, mislan bi-mislin, yadan bi-yadin. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Maka syaratnya ada dua. Syarat yang pertama tunai. Tidak boleh mereka berpisah dari majlis akad sebelum emas dipertukarkan, sebelum perak dipertukarkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mislan bimislin, harus sama. Kalau emas dan perak ukurannya adalah berat, maka beratnya harus sama. Walaupun yang satu emasnya adalah emas yang lama, ya, dan satu lagi adalah emasnya emas baru, harus sama beratnya. Kalau yang lama umpamanya 11 gram, tidak boleh ditukar dengan emas yang baru 10 gram. Harus sama 11 gram. Begitu juga menukar perak dengan perak. Ini yang mengajarkan dan memberikan aturan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah perekonomian dunia akan menjadi baik. Bila dua kaidah ini dilanggar oleh manusia, manusia akan terjerumus ke dalam kehancuran ekonomi, karena melanggar ketentuan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah adalah pemilik langit dan aturan, pemilik bumi dan pemilik aturan pada keduanya. Dalam mata uang sekarang, di mana mata uang adalah uang kartal dan berbeda setiap negara ke negara yang lain. Indonesia umpamanya mata uangnya adalah rupiah, Malaysia ringgit, kemudian negara lain ada menggunakan dolar, ada menggunakan euro dan peso dan lain-lainnya mata uang yang dimiliki oleh berbagai negara. Maka dari hadis Rasulullah SAW tadi, yang satu jenis menukar rupiah dengan rupiah. Anda ingin rupiah yang lebih baru, ya. Atau Anda ingin pecahan rupiah, maka syaratnya haruslah dua. Pertama, tidak boleh Anda berpisah dari tempat menukar tersebut sebelum Anda terima uang yang Anda inginkan. Uang Anda umpamanya kondisinya biasa, Anda inginkan dengan uang kondisi yang baru, yang bagus kalau diberikan hadiah kepada anak-anak dan membuat mereka senang. Anda inginkan seperti itu. Maka persyaratannya, ketika Anda menyerahkan uang Anda 1 juta umpamanya dengan lembaran 100 ribu rupiah, Anda ingin tukar dengan lembaran lebih kecil yaitu 5 ribu rupiah umpamanya, yang lebih baru. Anda tidak boleh beranjak dari ruangan tempat penukaran tersebut sampai Anda terima uang yang pecahan 5 ribu rupiah sebanyak 1 juta rupiah juga. Tidak boleh ada selisih nominal, karena yang menjadi ukurannya adalah nominal untuk rupiah, bukan berat seperti emas dan perak. Ya, dua syarat ini harus terpenuhi. Bila tidak terpenuhi, terjadi riba. Ini kaidah dalam penukaran mata uang. Bila mata uang yang berbeda, dikatakan Rasulullah, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Bila berbeda jenisnya, maka, tapi dia masih dalam kategori mata uang. Nah, kata Rasulullah, boleh berbeda nominalnya, akan tetapi harus tunai. Anda ingin berangkat ibadah haji, maka yang Anda butuhkan adalah uang real atau dolar, mungkin juga Anda butuhkan. Maka Anda tukar dengan rupiah yang Anda miliki. Tentu nominalnya tidak harus sama, 1 dolar dengan 1 rupiah, ya, tentu tidak. Dan itu yang dikatakan Rasulullah, tidak ada syarat harus sama nominal, sama ukuran. Tetapi boleh berbeda. Umpamanya 1 dolar ditukar dengan 14 ribu sekian rupiah, umpamanya 14.300 rupiah. Atau 1 ringgit umpamanya ditukar dengan 3.500 rupiah umpamanya. Ini boleh. Kalau ditukar 1 rupiah dengan 1 dolar, ya, dan mau pemilik dolar, alhamdulillah. Tapi bukan menjadi syarat. Berarti pemilik dolar bersedekah kepada Anda. Ya. Syarat yang kedua harus tunai. Tidak boleh Anda serahkan rupiah Anda, kemudian yang punya money changer tempat penukaran uang ini atau lembaga keuangan yang menukar uangkan ini, dia pergi dulu ke parkiran atau dia mengatakan sebentar saya ada kebutuhan penting, dia pergi ke toilet umpamanya, berpisah majelis, maka terjadi penukaran yang tidak tunai dan ini adalah riba dan diharamkan dalam syariat Islam. Sekarang mualif menjelaskan beberapa masalah dalam hal ini. Fadhil Syekh taqra. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa darahimu wa dana wa mata iftaraqa atain. Maaf. Wa mata iftaraqa al-mutasarifani qabla qabdi al-kulli aw al-ba'd batal al-akdu fi ma lam yuqbad. Dan kapan pun berpisah dua orang yang saraf, yang saling menukar uang dengan uang sebelum qabd, sebelum menerima satu dengan sebagian atau seluruhnya, keseluruhan atau sebagian, keseluruhan atau sebagiannya, maka batal akadnya selama dia belum serah terima. Batal akad pada yang belum diterima. Yang sudah diterima berarti sah akadnya. Ya. Yang diterima berarti sah akadnya. Seorang menukar umpamanya pecahan 100 ribu dengan pecahan umpamanya 10 ribu rupiah. Kelamaan yang punya pecahan 10 ribu rupiah, kata dia, Pak, yang ada sekarang di apa di meja kami, di meja kasir kami hanya 3 lembar atau 5 lembar pecahan 10 ribu. sisanya lagi nanti kami ambil ke brankas, ke dalam. Ya. Dan santun saking lamanya yang 50 yang 5 lembar diberikan. Tapi terlalu lama, pergilah yang memiliki uang 100 tadi, karena dia mungkin harus bayar buru-buru, umpamanya abang-abang atau tukang jualan yang jalan. Kan kalau terlalu lama nanti kasihan dia, dia ingin jalan terus melanjutkan mencari rezekinya yang halal. Maka dia pergi dari ruangan itu untuk membayar itu dulu. Pak, terlalu lama, dia saya pergi dulu ya, kata dia. Dia pergi keluar. Maka kata al-muallif di sini, batal al-aqdu fi ma lam yuqbat. Yang diterimanya 50 ribu rupiah, 5 lembar 10 ribu, itu sah akadnya. Adapun yang belum diterimanya, maka batal akadnya. Perlu diulang baru. Apa konsekuensi dari batal akad? Ya. Kalau dalam satu mata jenis mata uang mungkin tidak ada konsekuensinya, tidak terlalu jelas. Tapi mata uang yang berbeda mungkin, atau dengan emas, mungkin konsekuensinya bisa dijelaskan dengan bisa akan kelihatan. Umpamanya dia beli emas. Ya. Emas koin 1 dinar. Emas koin dinar dia beli umpamanya 10. Yang ada di meja kantor itu umpamanya baru 5. Ya. Dia sudah bayar untuk 10. Tapi baru ada yang 5, dia ambil dulu yang 5. Pak, saya dulu ambil yang 5 ya, saya mau bayar utang ke seseorang 5 dinar. Hah? Kata dia, iya, saya masuk dulu ke dalam. Maka dia pergi dibayarnya utang di luar 5 dinar. Sekarang dia masuk. Sah yang untuk 5 dinarnya. Yang untuk 5 dinar yang belum diterima tidak sah. Batal akadnya. Karena dia telah berpisah sebelum serah terima. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang 5 dinar adalah hutang di tangan pihak orang yang menerima rupiah. Umpamanya dikatakan 10 dinar itu 1 dinar umpamanya berapa 1 dinar saat? Harganya anggap 2 juta setengah ya. 10 umpamanya 25 juta. Ya. Dia serahkan 25 juta cash tunai. Dengan uang tunai ini 25 juta. Yang 5 dinar diterima sudah. Berarti yang untuk 12.500 sah. 12.500 lagi tidak sah. Ya. Apa konsekuensinya? Itu hutang di tangan orang tersebut, si pemilik emas. Maka bila harga turun naik, sekarang akad baru lagi. Jelas saya. Andai umpamanya emas turun, jadi menjadi satu dinarnya umpamanya 2.400.000. Ya, 2.400.000 dikali 5 berarti kurang 100.000 per 5 menjadi 11 juta sekian lah. Dia mengatakan kembali ketika dia menyerahkan uang, menyerahkan dinar 5, kemudian udah Pak, udah apa? Sekarang kan akadnya baru. Akad yang tadi sudah batal. Akad yang baru sekarang, coba lihat emas sekarang dinar. Dilihat ternyata betul emas turun. Karena dia mungkin lihat di layar. Ya. Sekarang bukan 12.500.000. Karena dinar turun. Emas turun. Tolong kembalikan sisa uang saya. Kalau tidak, menjadi tidak sah. Ini konsekuensinya perlu diperhatikan, dan ini yang ingin disampaikan oleh muallif. Mata iftaraqa al-mutasarifani qabla qabdil kulli awil ba'di batal al-aqdu fima lam yuqbat. Bila keduanya berpisah, orang yang menukarkan uang dengan uang, termasuk di situ adalah emas, maka termasuk di sini dalam jual beli emas dengan rupiah, sebelum seluruhnya berpisah atau sebagiannya atau sebelum seluruhnya diterima atau sebagiannya, batal akad pada yang belum diterima. Yang real mungkin yang sering terjadi, seorang lewat di toko emas, masya Allah, lihat emas, wah ini masya Allah cocok untuk istri saya, Dirogoh ke harganya umpamanya, masya Allah harganya 20 juta. Dirogoh kemudian dilihat tasnya ada uang tunai 10 juta. 10 juta lagi harus ngambil ke luar dari tempat, ambil ke ATM. Pahamnya? Dia bilang, Pak, saya mau gelang yang itu 20 juta. Ya, tapi saya panjat dulu 10 juta. 10 juta saya akan keluar dulu untuk ambil sisanya. Ya. Kalau terjadi seperti ini dan si penjual, karena penjual dan pembeli nggak ngerti syar'i, dia mengatakan ini nggak ada masalah. Ya, dia terima umpamanya 10 juta DP. Jangan dijual dulu ya Pak ya. Ya, tapi. Kemudian pergi dia ke ATM. Mungkin sambil nelfon istri ngobrolin gimana cakep timbal setidaknya agak terlalu panjang waktunya, agak berlalu 2 jam. Setelah 2 jam uang dapat, dia masuk. Dia masuk mengatakan, "Pak, ini 10 juta lagi." Dari kaidah tadi, kaidah yang dijelaskan oleh musannif, muallif, افترق المتصرفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. Untuk yang 5 jutanya, untuk yang 10 juta halal akadnya. Tapi enggak mungkin si tukang mas mau potong potong dia gelangnya. Sah. Untuk 10 juta sisanya batal akadnya. Ya. Apa konsekuensinya? Ketika dia menyerahkan 10 juta di waktu itu, emas naik. Ya. Maka tentu akan saling ribut. Si tukang emas pasti minta lebih. Pak, ketika Anda bayar DP tadi, itu betul harga emas per saat itu 20 juta satu gelang ini. Tapi ketika Anda keluar pergi ngambil uang dan sepertinya sudah 3 jam yang lalu, harga emas berbeda sekarang, Pak. Harga emas berbeda sekarang, harga naik. Enggak dapat dengan harga 20 juta. Tambah 1 juta lagi 21 juta. Ya. Ya. Tapi kalau mereka redo dengan harga yang pertama, enggak ada masalah juga. Umpamanya kata dia, saya tahu harga barang naik, emas naik, tapi saya redo. Ya, tapi akad yang pertama tetap batal. Maaf, akad yang kedua tetap batal, yang 10 juta yang belakangan tetap batal. Dengan demikian diulang, Pak, sisanya saya jual kembali kepada Anda dengan 10 juta sisa setengah dari gelang ini. Kalau tidak diulang, maka tidak terjadi akad sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup saya kira saya ihsan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada Ustaz yang telah memberikan syarah dan penjelasan terkait dengan apa yang kita bahas dari berpisahnya dua orang yang bermuamalah dalam masalah maliyah ini dan kemudian tidak menyerahkan sepenuhnya atau sebagian. Dan menjadikan konsekuensi batalnya akad dari apa yang belum diterima pada saat akad. Barakallahu fikum, kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543 dan secara pesan singkat di 0819-896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan umu, dengan siapa di mana? Dari Aceh. Baik, kamu silahkan dari Aceh. Kami ini misalnya kalau masalah ini zakat. Misalnya kita nabung satu bulan 5 juta Ustaz. Masya Allah. Jadi itu kapan kita kena zakat Ustaz? Baik, zakat mal. Itu saja umum pertanyaannya. Kita menabung tiap bulan 5 juta. Iya. Kemudian kita kapan kita kena zakatnya itu? Apa menunggu tahun? Misalnya bulan Ramadan kita nabung. Mulai nabung bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Satu Ramadan. Satu Ramadan. Nah, apakah satu Ramadan tahun depan kita kena zakat? Ibu punya uang yang lain selain 5 juta ini, tabungan? Kalau ada gimana? Kalau enggak ada gimana Ustaz maksudnya gitu? Kalau uang ibu hanya 5 juta saja, jangan tabungan. Karena kalau tabungan kemungkinan ada uang lain. Seseorang umpamanya, saya jelaskan, nanti kalau kurang jelas ibu bisa tanyakan. Jangan matikan handphonenya, teleponnya. Ibu umpamanya pertama terima uang gaji atau penjualan atau apa, dapat uang sebanyak 5 juta di awal Ramadan, gak punya uang yang lain. Jelas? Ini kan untuk sampai bulan Syawal, ibu butuh biaya hidup. Yang tinggal lagi umpamanya 3 juta. 5 juta dengan 3 juta sama-sama tidak sampai nisab. Nisab sekitar 85 gram emas, di atas 50 juta berarti sekarang. Anggap umpamanya 54 juta. Ya. Sebentar dulu. Kemudian sisanya umpamanya anggap 1 juta. Ya. 1 juta berarti 50 ke depan, 50 bulan ke depan setiap tabungan ibu per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta tetap. Ya. Pada bulan ke-50 sampai uang ibu 50 juta. Andai di waktu itu emas harganya 85 gram itu masih 50 juta, pada waktu itu ibu baru start mulai menghitung haul akan terkena zakat. Sudah dikeluarkan? Belum. Ya. Tunggu setahun ke depan. Anggap yang ketika sampai pada titik 50 juta tadi itu adalah bukan Ramadan lagi. Bisa jadi umpamanya Zulqa'dah, bisa jadi Muharram, bisa jadi Dzul Ula. Andai itu adalah umpamanya Muharram. Berarti Muharram tahun depan, kalau uang ibu masih 50 juuta atau sama dengan 85 gram emas, tergantung emas kalau naik turun ya. Masih sama di atas nisab, baru dikalikan 2,5% dikeluarkan zakat. Satu lagi bisa Ustaz? Baik. Ibu sudah paham yang pertama? Insyaallah. Ya, ini baik. Ustaz. Kita mau menyelidikkan emas Ustaz. Menjual emas dengan tidak tunai? Tidak tunai, tapi harga memang harga sekarang gitu Ustaz. Tidak tunai, kan tadi sudah dijelaskan oleh muallif dalam kitab tadi, dan ini kesepakatan para ulama, tidak sah kecuali pada yang dibayarnya. Namanya ibu jual emas 10 gram dengan harga umpamanya 6 juta umpamanya, 6 juta 10 gram. Boleh dicicil per bulannya umpamanya 600 ribu. Ya. Yang sah akadnya adalah pada 600 ribu. Pada sisanya 5.400.000 batal akadnya. Dengan demikian, kalau dia ingin cicil lagi pada bulan kedua dengan nilai pada waktu itu lagi, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Jelas ibu? Karena seperti yang kita jelaskan di awal, kesepakatan para ulama dunia seluruhnya yang dibuatkan dalam standar lembaga keuangan, la yajuzu ijra'ul murabahati al-mu'ajjalati 'ala adh-dhahab, tidak boleh membuat akad jual beli murabahah yang tidak tunai, yang cicilan objeknya adalah emas, karena emas dengan rupiah harus tunai. Kalau ibu ingin juga membuat cicilan, jangan dengan rupiah, dengan beras boleh. Artinya ibu katakan, saya tukar emas sebanyak 10 gram dengan beras sebanyak 3 ton. Itu boleh dicicil. Cicil per panen selama umpamanya 3 tahun. Per panen dia setor umpamanya setengah ton, setengah ton, setengah ton. 6 kali panen, selesai cicilannya. Boleh. Karena antara emas dengan beras tidak disyaratkan tunai, tapi kalau emas dengan rupiah syarat Rasulullah SAW tadi, ya mislan yadan biyadin, haruslah tunai. Ya, Maka apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang pernah ada produknya yang bernama apa? Cicilan emas itu menyalahi fatwa seluruh ulama dunia. Ya. Semoga lembaga keuangan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu barik. Demikian jawaban dari pertanyaan Om. Semoga bisa difahami ya, Om. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Silakan di 021-823-6543, kami angkat kembali. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Usnawati di Padang. Silakan Ibu Usnawati, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya mau tanya. Ya. Misalnya kita sudah punya uang sekitar 85 gram. Ya. Emas ya. Kemudian kita sudah bayar zakatnya pada tahun pertama. Ya. Kemudian untuk tahun kedua kita masih punya uang sebanyak 85 gram lagi. Ya. Mas, apakah ya, kita masih wajib bayar zakatnya, Pak? Wajib, Ibu. Tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Wajib. Misalnya kita beli mobil. Apakah mobil itu juga wajib kita zakatkan, Pak? Mobil mau dipakai atau sebagai barang dagangan? Dipakai untuk kendaraan pribadi. Tidak ada zakatnya lagi. Ketika itu berarti berkurang uangnya dari satu nisab, tidak ada zakatnya lagi. Jadi kalau yang tadi masih harus bayar zakat setiap tahun, kalau kita masih punya tabungan emas sebanyak 85 gram emas, Pak ya? Iya, betul Ibu. Ya. Satu lagi, Pak. Misalkan kita dulu punya tanah. Sudah 10 tahun terletak tanah itu. Kemudian kita jual. Apakah pada saat kita menerima, kita harus bayar zakat, ya, Pak? Tanah dijual kenapa, Ibu? Tujuannya apa? Ya, misalnya untuk keperluan sesuatu. Kalau butuh uang, tanah itu tidak ada zakat, tanah tidak ada. Rumah tidak ada zakat rumah, mobil tidak ada zakat mobil. Yang ada adalah zakat perniagaan. Maka kalau mobil, rumah, dan tanah tadi adalah barang perniagaan ibu atau barang perniagaan seseorang, ya, memang usahanya adalah rumah ini dipakai juga, tapi diiklankan juga. Kapan harganya sesuai, sudah dapat untung, dia akan lepas. Maka, walaupun rumah ini dipakai, tetap dihitung zakatnya. Begitu juga dengan tanah dan mobil. Tapi, kalau bukan perniagaan, memang dia pakai, diletakkan saja, ya, mungkin ditanamin, mungkin di rencananya akan dibangun tapi belum dibangun, sebelum dibangun dan dia butuh uang tunai kemudian dijualnya, maka ini bukan harta perniagaan, karena perniagaan orang ingin mencari selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau ini harganya rendah pun dia akan jual bila sesuai menutupi kebutuhannya, iya atau tidak. Zakat untuk orang, zakat wajib atas orang kaya. Kalau ini orang butuh namanya, orang butuh namanya miskin, fakir namanya, adanya orang yang butuh, maka tidak ada zakat dalam hal tersebut. Tetapi setelah uang diterima, terima uang umpamanya 500 juta dari penjualan tanah tadi, sudah berlalu satu tahun atau sudah sampai waktu haul zakat dia yang lain, uang yang lain, sudah sampai waktunya dan belum terpakai, belum digunakan juga, maka ini baru terkena zakat. Tapi pada saat dia laku terjual, tidak ada zakatnya. Ya. Ini pemahaman yang luar biasa dan salah di banyak kaum muslimin memahami hal ini. Seperti tanyakan ibu tadi, apakah menjual rumah tanah ada zakatnya? Ya. Kemudian juga ditanyakan tadi, apakah zakat cukup sekali saja? Tidak, dalam ini tidak ada khilaf para ulama. Buktinya adalah Umar bin Khattab mengatakan kepada para orang-orang yang memegang tanah yatim, "Itajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah." Harta anak yatim itu putarkan agar tidak habis dimakan zakat. Umpamanya seseorang wafat dan anak yatimnya ada 2 orang. Masing-masing mendapat menerima harta bapaknya sebanyak 500 juta. Adiknya 500 juta, kakaknya 500 juta rupiah. Laki-laki dua-duanya. Kemudian dipegang oleh pamannya uang 1 miliar tadi. Katakan oleh Umar, itu uang jangan dipegang saja, agar tidak habis dimakan zakat. Ya, karena ini menunjukkan zakat setiap tahun selagi masih sampai nisab. Karena kalau cuma sekali saja, tentu tidak akan habis dimakan zakat. Ya, dari keluar 1 miliar, keluar 25 juta, 12 juta, 12 juta, satu orang satu ke adiknya tadi, udah. Tahun depan tidak ada lagi. Perintah Umar dengan demikian menunjukkan ijma' para ulama yang dipahami oleh para sahabat dari dua Allah dan majma'in, ini bukan ijma' bahwa zakat itu selagi anda masih terus sampai di situ masih di atas nisab terus dikeluarkan zakatnya. Dan ingat, zakat tidak mengurangi harta anda, akan menambah harta anda sendiri. Wallahu ta'ala. Demikian ibu yang sedang mati di Padang. Baik, semoga difahami dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya. Baik, kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rangga dari Lampung, Ustaz. Silakan, Akhi. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya pembelian emas melalui marketplace? Yang mana kita membeli emas ke penjual lewat marketplace tersebut, kemudian uangnya ditransfer ke rekening marketplace. Setelah barang datang, kita klik barang sampai, maka uang tadi akan baru masuk ke rekeningnya penjual dari marketplace. Pada saat uang sampai, barang sampai, Anda mau ngeklik, pada saat itu akad lagi atau tidak ada akad lagi? Sepertinya tidak Ustaz, tidak ada. Tentu tidak ada akad lagi, karena kalau akad lagi itu berubah harganya. Ya kan? Yes. Kalau tidak ada akad lagi, berarti perbuatan Anda perbuatan riba. Oh, ya. Baik. Ya, karena tidak tunai. Uang memang diserahkan tunai, tapi emas pada waktu akad pertama tadi tunai atau tidak? Tidak. Tentu tidak. Emas butuh jeda waktu. Iya. Maka sebaiknya adalah dengan akad yang lain seperti COD umpamanya, cash on delivery. Ketika emas sampai, pada waktu itu baru dibuat akad. Oh, iya. Diulang akad lagi, karena yang pertama kan sudah batal. Iya, Ustaz. Diulang lagi, kalau umpamanya pemilik emas, pemilik toko tadi, setuju Anda harganya 5 juta? Setuju, kata dia. Udah tinggal klik. Okay. Kalau dia bilang, enggak. Kenapa kamu tanyain harganya lagi? Kaya katakan bahwa yang pertama akadnya batal karena tidak tunai. Akadnya sekarang adanya. Kalau kurang, sekarang saya transfer. Ya. Baik. Terus pegang telepon sampai masuk ke rekening dia. Yakini, sudah masuk ke rekening Anda, dicek dia, sudah. Ketika masuk, sudah. Tutup apa media yang membuat Anda menjadi bersatu, selesai menjadi halal. Kalau tidak, tidak halal. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Wa iyyakum, majazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Kami masih terima dari pertanyaan telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bambang di Yogyakarta. Silakan, Pak Bambang. Iya. Gini Ustaz, saya punya rumah, satu-satunya rumah saya. Itu seharga mungkin dulu saya beli 200 juta. Nah. Terus rumah itu sudah 6 tahun. Terus sekarang saya kontrakan, tapi saya terus tinggal di rumah mertua. Itu bagaimana Ustaz? Apakah saya harus menzakati atau bagaimana? Yang Anda zakati adalah uang sewanya. Uang sewanya. Ya, uang sewanya tadi. Ya. Iya. Kalau sampai satu nisab, sampai satu nisab di tangan Anda uang sewanya, atau habis terus setiap bulannya? Uang sewanya 1 tahun 24 juta. Uangnya tidak sampai nisab. Tapi Anda, kalau Anda punya uang yang lain untuk menggenapkan nisab, baru wajib zakat. Oh, iya. Karena zakat 85 gram, sekarang sekitar 50 juta lebih. Iya, mengerti Ustaz. Allah barakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Bambang di Jogja. Baik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum jual beli emas pada saudara yang tidak satu kota? Emasnya dibawa dulu, kemudian ketika bertemu pada saat lebaran dengan akad pinjam untuk dipakai, lalu kemudian ketika ada dananya atau uang selang sebulan ditransfer pembayarannya, Ustaz. Gak paham gimana? Dia berlainan kota. Iya. Saudara, kakak, adik, umpamanya. Jual beli emas kepada saudara, akan tapi tidak dibayar tunai, dibayar pada saat nanti ketika ada dananya. Sehingga dibayar ketika, nanti, tapi emasnya. Emasnya diberikan kepada saudaranya dengan akad pinjam. Oh, dia belum serah terima jual beli, kok pinjam lagi sekarang? Nah, karena belum ada dana, emasnya diberikan dulu sebagai pinjaman untuk dipakai. Apa itu bisa? Belum diserah terima kan, kenapa dipinjamkan? Nah, karena umpamanya Ustaz Ihsan beli buku saya, ya, tapi belum saya serah terimakan. Tapi karena nggak ada uang, kata Ustaz Ihsan, udah saya pinjamkan kantor Ustaz. Ini memang hak saya. Belum ada serah terima dengan Anda, ya. Maka, wallahu ta'ala alam, ini ingin mencari solusi, tetapi solusi itu mesti harus syar'i. Kalau tidak, dia akan menjadi pengelabuan riba. Aynah, Masya Allah. Tidak sah akad ini, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan bagi Anda dan kita semua. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana hukum mengikuti lomba burung lovebird yang setiap peserta wajib bayar, bervariasi dari mulai 10.000 sampai 200.000 tergantung jenis burung tersebut, tergantung jenis burung yang dilombakan. Apakah ini termasuk judi, Ustaz? Ada hadiahnya atau tidak? Tidak disebutkan. Tapi biasanya dari perayaan dari Pamekasan. Iya, nah, Ustaz. Haram mana kontemporer, karena banyak kaum muslimin yang kurang faham dalam masalah hal ini, sampai apalagi sebentar lagi mungkin dalam waktu dekat pada hari kemerdekaan mereka membuat perlombaan dan ada hadiah. Yang boleh mendapatkan hadiah dalam perlombaan walau tanpa berbayar, kalau ada berbayar dan dari uang keikutsertaan pembayaran tadi dibelikan hadiah, ini jelas judi. Tapi ada bentuk lain walaupun tanpa berbayar, gratis. Ya, seperti perlombaan-perlombaan di hari kemerdekaan tadi dan di hari-hari yang lain, atau umpamanya Family Gathering sebuah perusahaan, ya, akan diberikan hadiah kepada yang menang. Yang boleh mendapat hadiah dalam setiap perlombaan hanya untuk 3 perjenis perlombaan. Selain itu tidak boleh. Nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa di situ artinya adalah hadiah perlombaan. Tidak boleh, tidak halal mendapatkan hadiah perlombaan kecuali dalam 3 perlombaan. Pacu kuda, babacu unta, memanah. Karena tiga ketangkasan ini dibutuhkan dalam berjihad fisabilillah, maka boleh dilakukan perlombaan dan boleh mendapat hadiah. Ya, boleh dapat hadiah tapi dengan syarat, walaupun ada khilaf ulama, dengan syarat tidak boleh untuk ikut tadi ada uang keikut pesertaannya. Dan dari itu dia belikan hadiahnya, karena akan jadi makna judi. Ya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah menjelaskan hikmah di balik ini. Sebuah perbuatan mubah, ya, seperti main bola mubah, ya, olahraga jenis olahraga yang lain yang bila tidak melanggar syariat, kan kecuali yang melanggar syariat seperti memberikan pukulan yang kuat sehingga merusak orang, ya, bertinju, nah, itu diharamkan dalam syariat. Tapi ini tidak haram, seperti bola pada dasarnya mubah, ya. Akan tetapi ada hadiah diberikan untuk yang menang, walaupun mereka ikut lomba tadi tanpa ada uang, apa namanya, uang keikut pesertaan, uang pendaftaran, tetap haram hukumnya. Apa hikmah di balik ini? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah mengatakan, hikmah Rasulullah SAW mengharamkan mendapatkan hadiah perlombaan kecuali tiga perlombaan tadi adalah agar sesuatu yang mubah tidak berubah menjadi tujuan hidup manusia. Dan itu memang sekarang terjadi. Ketika sebuah perlombaan permainan bola kaki umpamanya mendapatkan hadiah yang luar biasa angkanya, dengan demikian maka para pemain tadi untuk transfernya pun dengan angka yang luar biasa gajinya, kontraknya jauh melebihi kontrak para orang-orang yang berguna dalam kehidupan ini, para profesor, para doktor, para master, ya. Jelas, semua orang tahu berapa guru, gaji profesor, gaji doktor di negara Indonesia. Tidak sampai sekukunya gaji para pemain bola, transferan mereka. Ya. Ini akan menjadikan apa? Berubah ukuran atau standar hidup manusia, tujuan hidup manusia. Kalau dahulu orang mengatakan, belajar yang rajin nak, ya, agar engkau menjadi pakar, menjadi ahli, menjadi doktor, menjadi profesor di bidangmu dan bermanfaat bagi manusia, sekarang enggak lagi. Ya. Nak, rajin main bola. Agar kau menjadi pemain dunia, bola dunia, transferanmu bisa nanti menghajikan bapak ibumu, bisa membangun rumah untuk bapak ibumu. Ya. Rusak biaya hidup bila orang tidak mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Baik, masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya dan faedah bermanfaat yang disampaikan Ustaz dari pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki penghasilan per bulan sebesar 70 juta, Ustaz. Demikian pula bulan berikutnya semakin bertambah setiap bulan. Lalu kemudian dipotong 2.5%. Apakah ini sudah termasuk zakat amwal atau hanya sebatas sedekah? Sekolah khair. Allahumma fi. Pada saat terima 70 juta, ya, langsung dipotong 2.5%. Apakah zakat mal atau sedekah biasa? Ini yang ada perbedaan pendapat, walaupun perbedaannya sebetulnya senjang atau antum senjang, Ustaz. Artinya tidak setara. Seluruh para ulama dunia yang bersidang di konferensi Muktamar Zakat yang pertama di Kuwait pada bulan Syaban di tahun 1404 Hijriah, semuanya mengatakan kondisi ini pada saat terima gaji 70 juta pertama yang sampai nisab tidak ada kewajiban zakat. Kecuali satu orang peserta yaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan ada zakat karena sudah sampai nisab. Maka saya heran dan aneh kalau di sebagian daerah, sebagian negara orang memahami pendapat Al-Qardawi ini gaji 5 juta pun sudah dipotong 2.5%. Karena Al-Qardawi mengatakan dalam kitab fikih zakatnya, dan itu pendapat beliau masyhur, bahwasanya sampai nisab baru ada zakat ketika diterima. Ya. Kalau ini mereka mengatakan setahun sampai nisab, maka wallahu ta'alam. Ini bagian dari apa? Penukilan yang tidak ilmiah di dalam berpendapat. Kemudian seluruh para peserta ulama dunia seluruhnya mengatakan pada saat terima 70 juta tidak ada zakat. Belum wajib. Tidak ada zakat, berarti tidak belum wajib karena belum haul. Orang terima 70 juta kebutuhan sebulannya terkadang lebih 50% nendil yang diterimanya. Ya. Anggap umpamanya kebutuhannya cuma 40%. Ya. Tersisa masih 40 juta. 40 juta kan sudah di bawah nisab. Maka di bulan kedua 40 juta sisanya tidak sampai nisab lagi. Ulang lagi hitungan start mulai haulnya. Di bulan kedua masuk lagi 70 juta. Berarti tambah 70 tambah 10 110. Terpakai kemudian 30 juta lagi. Masih ada 70 juta. 70 juta inilah. Ini sekarang baru mulai menghitung haul, bukan langsung keluar zakat dari bulan kedua dari terima gaji tadi. Dicatat tanggalnya, umpamanya tanggalnya itu adalah umpamanya 1 Muharram. 1 Muharram tahun depan, kalau Anda hitung dengan tahun Syamsiyah, Anda umpamanya mulai kerja dari Januari. Februari terima 70 juta. Kemudian tinggal lagi 40 juta. Di bulan apa setelah Februari? Maret. Di bulan Maret terima lagi 70 juta, pada waktu itu 110. Terpakai kemudian 30 tinggal berapa? 80. 80 di atas nisab. Berarti di Maret tahun depan kurang 11 hari karena hitungan zakat dengan Qomariyah. 354 hari, bukan 365 hari. Pada Maret tahun depan kurang 11 hari, pada saat itu lihat uang Anda lagi. Andai masih di atas nisab, baru dikeluarkan zakat. Andai di bawah nisab, tidak ada kewajiban zakat. Mungkin Anda beli rumah, beli kendaraan, atau ada kebutuhan lain, ya, sehingga tidak ada kewajiban zakat. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang difatwakan oleh seluruh ulama dunia di bapak muktamar tersebut. Dan ini kemudian yang diadopsi oleh AWF dalam mi'yarnya, standar syariahnya tentang masalah zakat. Di sana dijelaskan, la tajibu zakatu ala al-ujur al-mihanil hurrah. Tidak ada, tidak wajib zakat pada hasil profesi. Tetapi wajib bila dari sisanya setelah satu tahun, masih sampai satu nisab. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa pertanyaan pesan singkat. Kemudian kami berikan kesempatan kembali di penghujung kajian kita untuk satu penelpon di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Samudra di Jambi. Silakan, akhi. Ini tadi kemarin tuh tahun lalu minjam uang orang tuh, terus dia menggadaikan tanah. Sudah beberapa tahun, sudah lama dia nggak bayar-bayar. Terus tanahnya itu kosong. Nah, orang tua saya ini yang minjamkan uang sudah meninggal. Terus tanya, tanah orang itu dipakai sama menantu. Itu mana hukumnya, Tad? Orang tua Anda meminjamkan uang kepada seseorang dan dia gadaikan tanah. Kemudian tanah itu dipakai oleh pihak keluarga orang tua Anda. Iya, menantu. Ya, dipakaikan selama itu kan ya. Kalau disewa, berapa sewa dari tanah itu perkiraan? Tahunnya berapa? Kurang tahu tidak. Dihitung nilai sewanya tadi, ya, andai sudah sama, umpamanya sewanya 1 juta, ya, sudah 10 juta dipakai tadi, tanahnya 10 tahun. 10 tahun. Maaf, 10 tahun. Berarti 10 juta. Yang dipinjamkan uang tadi 10 juta. Ya, berarti sudah sama kan ya. Kalau sudah sama, kewajiban Anda ahli waris dari orang tua menyerahkan tanah tadi kepada pemiliknya. Jadi hasil tanah itu gimana tadi? Yang lebih dari berapa itu? Lebih dari jumlah pinjam. Dia berlebih dari yang pinjam atau berkurang atau sama? Seandainya berlebih. Kalau berlebih, berikan kepada dia. Berarti kan Umpamanya dia punya 10 juta, sewanya adalah sekitar 12 juta. Berarti pihak Anda yang bayar 2 juta. Kalau dia ikhlaskan, ya ini berubah dia menjadi sewa menyewa, enggak ada masalah. Orangnya ini enggak mengurus lagi ya, yang punya tanah tadi kayaknya ibaratnya udah ikhlas apa sudah dapat. Tidak ada ikhlas dia. Dia tidak tahu hukuman karena kebiasaan di daerah itu adalah kalau tidak dibayar-bayar menjadi milik si yang memberi pinjaman. Ini hukumnya adalah riba dan haram. Ya. Bukan dia ikhlas. Siapa yang ikhlas memberikan tanahnya? Cuman dia karena dia merasa bahwa itu adalah hukum yang berlaku di daerah itu, ya dia ikutin. Padahal hukum itu adalah hukum yang riba dan diharamkan dalam syariat. Allah barik. Ya, Assalamualaikum. Jazakumullah khairan akhi atas pertanyaannya dan semoga jawabannya menjadi pencerahan bagi antum semua dan bagi kita. Mungkin ada pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, Ustaz, dan sebagai ikhtitam, silakan, Ustaz. Ya. Semoga kita kaum muslimin selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu akan syariatnya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam aspek muamalah, dalam mencari harta dan mendistribusikannya. Dengan demikian kita selamat dari dosa-dosa besar, dari dosa riba, dosa berjudi, dosa tidak membayar zakat, dan dosa tidak melakukan kewajiban kepada orang yang wajib diberikan nafkahnya. Karena dengan tanpa ilmu, tentu syariat Allah, aturan Allah pasti akan terlanggar. Dan ini merupakan sebuah dosa yang memberatkan tubuh kita berjalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.